الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سبق أن تحدثنا في الحلقة قبل الماضية عن فضائل لا إله إلا الله، ووعدت في تمام تلك الحلقة أن أتكلم عن معنى هذه الكلمة ومدلولها وعن شروطها وضوابطها التي لا تكون مقبولة إلا بها. وسيكون الحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع ذي الأهمية البالغة. والواجب علينا جميعا أيها الأخوة المستمعون أن نعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بمجرد التلفظ بها باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله عز وجل مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فبذلك يكون العبد مسلما حقا، وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad serta keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, Syekh telah membahas tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Dan Syekh telah menjanjikan kepada para pendengar sekalian bahwasanya beliau akan meneruskan pembicaraan tentang la ilaha illallah yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah serta ruwabit, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan la ilaha illallah serta syarat-syarat yang berkaitan dengan la ilaha illallah, yang dimana kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengucapnya kecuali jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Oleh karena itu, pengajian kita pada halaqah kita hari ini, insyaAllah kita akan bahas pembahasan yang sangat penting, ya, yaitu mengenai makna la ilaha illallah dan syarat bisa diterimanya kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti dan harus paham dan harus sadar bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang dia merupakan kalimat yang paling afdal secara mutlak, ya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hanya sekedar diucapkan, hanya sekedar pengucapan. Tetapi tentunya harus seorang hamba yang mengucapkannya tidak cuma dengan lisannya saja, akan tapi dia harus menjalankan atau menunaikan makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian dia juga harus mempraktikkan, ya, apa maksud dari la ilaha illallah. Harus menjauhkan dirinya dari kesyirikan dan juga harus menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan dan konsekuensi-konsekuensi berupa amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jika dia melaksanakan itu semua, maka insyaallah dia akan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, muslim yang benar-benar seorang muslim, dan dia akan termasuk dari orang-orang yang ahli untuk mengucapkan la ilaha illallah. وقد تضمنت أيها الإخوة المستمعون هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا ريب أن صرف العبادة لغير الله ظلم، لأنه وضع لها في غير موضعها، بل إنه أظلم الظلم وأخطره. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalimat la ilaha illallah menjelaskan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Taala bukanlah sesembahan yang hak. Sungguhnya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala merupakan kebatilan yang paling batil, dan penetapan adanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala merupakan kezaliman yang paling zalim, bahkan merupakan puncak dari kesesatan. Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan hal ini dalam banyak ayatnya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa Taala? Artinya ini yang paling puncak kesesatan. Siapa yang paling sesat dari orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, yang orang-orang yang mereka doai tadi tidak bakalan bisa mengabulkan doa orang-orang yang minta kepada mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka lalai dari permintaan orang-orang tersebut. Fa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan tatkala nanti hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka sembahan-sembahan tersebut akan menjadi musuh-musuh bagi orang-orang yang menyembah mereka. Dan mereka kufur kepada peribadatan yang diserahkan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Dzalika bi'anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Kata Allah Subhanahu wa Taala, hal itu karena Allah Subhanahu wa Taala al-haq. Allah adalah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan selain Allah Subhanahu wa Taala yang disembah, yang didoai oleh orang-orang kepada selain Allah Subhanahu wa Taala, itu merupakan kebatilan. Sesembahan selain Allah merupakan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa Taala dialah yang maha tinggi dan maha besar. Demikian juga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah merupakan puncak dari kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wal kafiruna humudz zalimun." Dan orang-orang kafir yang mereka menyembah kepada selain Allah, merekalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Para pendengar radio Roj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, zulm yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan tidak kita ragukan bahwasanya menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Taala merupakan kezaliman. Karena hal ini berarti meletakkan ibadah peribadatan bukan pada tempatnya, ya. Tempat peribadatan harusnya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan pada peribadatan bukan pada tempatnya. Dan ini merupakan kezaliman yang paling zalim dan yang paling berbahaya. Inna la ilaha illallah, هذه الكلمة العظيمة لها مدلولا لا بد من فهمه ومعنى لا بد من ضبطه. إذ غير نافع لإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا عمل بما تقتضي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومعنى الآية كما قال أهل التفسير أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم بها مع العمل والصدق. فبالعلم ينجو الأب من طريقة النصارى الذين يعملون بالعلم، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki makna, memiliki penunjukan yang harus dipahami dan makna yang harus kita ngerti, ya. Karena para ulama telah sepakat, jika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ijma' para ulama, kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak mengerti makna dari la ilaha illallah, bahkan tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat. Kalau ada orang gila mengucapkan la ilaha illallah meskipun sejuta kali, tidak akan bermanfaat. Kenapa orang gila ucapannya tidak bermanfaat? Kan tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ini dalilnya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, "Wala yamliku alladziina yad'uuna min duunihi syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan memiliki syafaat, ya. Tidak akan bisa memberi syafaat. Kecuali siapa? Kata Allah, illa man syahida bil haq, kecuali seorang yang bersaksi dengan al-haq, dengan Allah, dengan kebenaran, wahum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya, mengetahui ilmunya. Makna dari ayat di atas, sebagaimana perkataan para ahli tafsir, mereka mengatakan, makna dari kalimat illa man syahida bil haq, yaitu illa man syahida bila ilaha illallah, wahum ya'lamuna bikulubihim makna mana taqobihi bi'alsinatihim. Artinya, kecuali orang-orang yang bersaksi akan kebenaran la ilaha illallah, dan mereka mengerti dalam hati-hati mereka makna apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Ya, artinya, tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Wahum ya'lamun, mereka paham maknanya. Kenapa? Karena syahadah, persaksian, itu melazimkan seorang yang bersaksi harus tahu tentang apa yang dia persaksikan. Kita ngerti bahwasanya orang yang sedang bersaksi, tidaklah dia bersaksi kecuali dia ngerti tentang apa yang sedang dia persaksikan. Kalau seandainya dia bersaksi tentang sesuatu yang dia tidak paham, maka itu bukan persaksian. Ya, itu bukan persaksian. Namanya orang bersaksi harus ngerti dengan apa yang dia persaksikan. Kemudian namanya persaksian melazimkan adanya sidq, yaitu jujur, yaitu benar dengan apa yang disaksikannya. Kemudian melazimkan juga harus diamalkannya. Ya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia didasarkan atas ilmu, serta diamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, serta jujur dan benar tatkala mengucapkannya, maka itulah yang benar. Dengan ilmu, maka seorang hamba tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dengan ilmunya, maka dia akan selamat dari jalan-jalan orang-orang Nasrani, yang mereka beramal tanpa ilmu. Dan tatkala seorang mengamalkan apa yang diucapkan, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia telah selamat dari jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu namun tidak mengamalkannya. Dan dengan kejujuran, kesungguhan, kebenaran tatkala mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah selamat dari orang-orang jalannya orang-orang munafik yang mereka menampakkan bahwasanya mereka mengucapkan la ilaha illallah namun dalam batin mereka tidak jujur, tidak benar. Mereka menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, orang yang menggabungkan antara ilmu, al-amal, dan as-sidq dengan kebenaran, maka dia akan menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah yang siratul mustaqim, yang lurus, dan termasuk dari orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepada mereka, dan bukan termasuk orang-orang yang Allah murkai, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil anna la ilaha illallah لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق. وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها ونقيضها من الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو الكافر. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها مرات كثيرة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله، فالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك، من صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغيره، لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يكون مشركا ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة. Kesimpulannya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang paham tentang maknanya, ya, baik secara penetapan maupun penafian. Dan dia harus meyakini hal tersebut dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Adapun sekedar mengucapkannya, ya. Adapun kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan la ilaha illallah akan tetapi tanpa keyakinan, maka itu orang munafik. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga sholat, mereka juga beribadah, namun mereka tidak ada keyakinan dalam diri mereka. Ini berarti orang-orang munafik. Demikian juga orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah namun mengerjakan apa yang merupakan lawan dari la ilaha illallah, melakukan kesyirikan, melakukan hal-hal yang justru berlawanan dengan la ilaha illallah, ya, yang bisa membatalkan la ilaha illallah, maka ini adalah orang kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia murtad dari Islam, keluar dari Islam. Kenapa? Karena mengingkari sesuatu yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah dan mengingkari hak-hak la ilaha illallah, maka ucapannya la ilaha illallah meskipun ratusan kali tidak akan bermanfaat baginya, bagi dirinya. Kenapa? Dia telah mengingkari kelaziman dari la ilaha illallah. Demikian juga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, namun dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya? Apakah dia berdoa kepada selain Allah? Ataukah dia menyembelih kepada selain Allah? Apakah dia nazar kepada selain Allah? Ataukah dia beristighosah kepada selain Allah, kepada makhluk? Ataukah dia bertawakal kepada selain Allah? Apakah dia berinabah dan roja mengharap dan khauf, takut serta mahabbah kepada selain Allah dan ibadah yang lainnya? Maka sungguhnya ya dia tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia telah terjerumus dalam kesyirikan, telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu harusnya bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, dan harus ikhlas menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang merupakan makna dari la ilaha illallah. Inna la ilaha illallah ma'naha la ma'buda حق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. والإله في اللغة هو المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالأولى مفسرة للثانية. فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قالوا ذلك وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله وليس له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غير الله، أي لا يقصد بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. Para pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari kalimat la ilaha illallah artinya la ma'budah haqqun illallah. Ya, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah ilahun wahid, yaitu ilah yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada syarikat baginya. Kenapa? Karena kalimat ilah, ya la ilah, ilah dalam bahasa artinya al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Wa la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus para rasul kecuali kami setiap rasul kami wahyukan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illa ana fa'budun, Jadi sungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini merupakan tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl yang bunyinya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah kalian daripada tagut, ya. Berarti setiap rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru umatnya mengerjakan la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah itu apa? U'budullaha, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah dari sembahan-sembahan selain Allah. Peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami bahwasanya makna al-ilah yaitu adalah al-ma'bud yang disembah. Dan makna dari la ilaha illallah yaitu mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja dan menjauhi peribadatan tagut, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum kafir Quraisy, ya, kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aja'ala al-alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah si Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak hanya menjadi satu sembahan saja? Hanya menjadi sembahan yang esa? Ini adalah suatu perkara yang menakjubkan, kata mereka. Demikian juga tatkala Nabi Hud AS menyeru kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Apa kata kaum Nabi Hud? Kata mereka, ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Wahai Hud, apa kau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Lihatlah bagaimana perkataan kaum Nabi Hud. Dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, demikian juga kaum Nabi Hud, mereka paham bahwasanya kalimat la ilaha illallah maknanya adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menafikan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu mengandung nafyun dan isbat. Apa itu nafyun? Yaitu penafian. Dan isbat artinya penetapan. Artinya apa? Kalimat la ilallah menafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil. Kemudian ada isbat. Ya. Yaitu penetapan ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu peribadatan kepada selain Allah, baik kepada para malaikat, ya, yang merupakan makhluk Allah yang mulia, maupun kepada para nabi yang juga merupakan makhluk Allah yang mulia, apalagi kepada selain mereka, pada para wali, pada para sunan dan yang lainnya, itu adalah peribadatan yang tidak benar. Ya, tidak boleh diserahkan kepada mereka satu ibadah pun. Ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak boleh seorang hamba menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh hatinya terikat, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah baik doa maupun berdoa maupun menyembelih ataupun bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, المستمعون, وعندما نريد ان نفهم لا اله الا الله فهما واضحا, نجد ان القران الكريم فيه نصوص كثيره تبين معنى لا اله الا الله, تبين كلمه التوحيد لا اله الا الله وتوضح المراد بها. ومن ذلك قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين, قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي لا أدعو ما لي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ويتبين أن معنى لا إله إلا الله والبراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله وحده بالعبادة. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، بل ربما جعل لغير الله حظا ونصيبا من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات، إن هذا لا يكفي العبد لأن يكون من أهل لا إله إلا الله ولا ينجيه يوم القيامة من عذاب الله. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, kemudian kita membuka Al-Qur'anul Karim, kita dapati ternyata terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan akan makna la ilaha illallah dengan penjelasan yang sangat gamblang. Di antara ayat-ayat yang banyak tersebut yang menjelaskan kalimat la ilaha illallah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Kata Allah, dan sembahan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilahun wahid, sesembahan yang maha esa. Tidak ada yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ilahun wahid, sembahan kalian hanyalah satu, maha esa. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali ar-rahmanur rahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyuruh kita untuk memurnikan peribadatan, tidak boleh diserahkan kepada Allah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Tidak ada peribadatan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian. Perhatikan di sini. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sesembahan yang disembah oleh kalian. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, kecuali yang telah menciptakan aku. Aku berlepas diri dari seluruh sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada peribadatan kepada selain Allah. Peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang mukmin yang disebutkan dalam surat Yasin, ya, apa kata orang mukmin ini? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin hal bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni idza la fi dhalalin mubin. Ya, kata seorang mukmin ini, kenapa aku tidak beribadah? Kenapa aku tidak beribadah kepada zat yang telah menciptakan aku? Dan kalian akan kembali kepadanya. Tatkala mereka melarang orang mukmin ini untuk beribadah kepada Allah, maka dia mengingkari. Dia mengatakan, kenapa aku tidak beribadah kepada Allah yang telah menciptakan aku? Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Dia mengingkari kesyirikan yang terjadi. Apakah kalian mengambil sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagiku kemudaratan, maka tidak mungkin mereka bisa menolong aku. Perhatikan di sini. Dia berdalil, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudaratan bagiku, tidak mungkin mereka bisa memberi syafaat untuk menolongku dan mereka tidak akan bisa menyelamatkanku. Inni idzal la fi dhalalin mubin. Kalau begitu maka aku akan sungguh berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Jadi orang mukmin ini mengingkari kesyirikan yang terjadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ya, aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintahkan akan menjadi orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Dan katakanlah oleh Muhammad bahwasanya aku takut jika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir akan menimpaku azab yang sangat pedih. Katakanlah bahwasanya wahai Muhammad, katakanlah aku hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan peribadatan kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, ya, yang dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya kaumi, baliya ad'ukum ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, aku menyuruh kalian, mengajak kalian kepada keselamatan, dan kalian mengajakku untuk ke neraka. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Kalian mengajakku untuk berbuat kekufuran kepada Allah dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya, padahal aku telah mengajak kalian untuk beribadah kepada Al-Azizil Ghaffar, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha penguasa, yang maha kuasa lagi maha mengampuni. Oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah sangatlah banyak dalam Al-Qur'an, yang semuanya menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah adalah berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri daripada pemberi-pemberi syafaat yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan tandingan-tandingan yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Esa. Inilah agama yang benar yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan risalah ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang mulia hanya untuk menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya, bahkan tanpa mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bahkan bisa jadi dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa doa maupun khauf, rasa takut, maupun dzabah menyembelih, ataupun bernazar, dia menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak akan menyelamatkannya, ya? Tidak akan menyelamatkannya pada hari kiamat kelak dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukanlah termasuk orang yang berhak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Falaysat ayyuhal ikhwatu almustami'un la ilaha illallah isman la ma'na lahu aw qawlan la haqiqata lahu aw lafdan la madmuna lahu كما قد يظنه بعض الظانين الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعاني أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من الأصول والمباني، وهذا قطعا ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة، بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني، وحاصله كما تقدم البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا ودعاء وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من أمر ما أبينه وأوضحه، ولكن التوفيق بيد الله وحده، وهو وحده المستعان، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah bukanlah hanya sekedar kalimat yang tanpa makna, ya. Bukanlah kalimat yang tanpa makna atau bukanlah sebuah perkataan yang tidak memiliki hakikat. Tapi la ilaha illallah adalah lafal yang memiliki makna. Sebagian orang menyangka bahwasanya kalimat la ilaha illallah hanyalah ucapan tanpa mengandung makna, tanpa mengandung konsekuensi, ya. Bahkan mereka menyangka bahwasanya yang paling inti dari kalimat la ilaha illallah adalah mengucapkan kalimat tersebut. Inti daripada beribadah dengan la ilaha illallah adalah hanya mengucapkan la ilaha illallah tersebut tanpa adanya i'tiqad, keyakinan dalam hati tentang makna-makna yang dikandung dari kalimat tersebut. Atau menyangka bahwasanya cukup kalimat la ilaha illallah itu dengan melafalkannya tanpa menegakkan, ya, kalimat la ilaha illallah di atas fondasi dan bangunan yang kokoh. Dan ini merupakan pemahaman yang keliru tentang kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi kalimat La ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung, sebuah perkataan yang sangat mulia, bahkan mengandung makna yang paling mulia dari seluruh makna. Makna yang paling agung adalah makna kalimat La ilaha illallah. Dan kesimpulannya sebagaimana telah kita dijelaskan oleh Syekh pada penjelasan tadi, bahwasanya makna dari kalimat La ilaha illallah yaitu al-bara'ah, berlepas diri dari seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya, baik berupa ketundukan ataupun kerendahan diri atau pengharapan dan sikap kembali kepada Allah ataupun bertawakal kepada Allah. Demikian juga hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan memahami maknanya dengan benar, dia tidak akan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan memahami maknanya dengan benar, dia tidak akan beristighosah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berharap kepada selain Allah, dan tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak menyerahkan satu bentuk ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kufur, ya, menentang kepada seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah merupakan masalah pembahasan yang sangat penting sekali, ya. Dan sungguh ternyata juga penjelasannya sangat gamblang sekali. Akan tetapi para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang beri taufik kepada para hamba-hambanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami kalimat la ilaha illallah dan untuk menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Demikian saja pengajian kita hari ini. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Nami khotbah Islam a'azanillahu iyyakum. Di manapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Syekh di kesempatan hari ini. Kami berikan Anda kesempatan di 0218236543 dan kita akan simak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Ana. Dengan Ibu Ana di Pamulang, silakan. Untuk orang yang sudah banyak melakukan mungkin maksiat atau dosa di kesalahan yang disengaja ataupun tidak, tetapi dia betul-betul sebenarnya memurnikan Allah. Jadi setelah itu dia akan cepat-cepat bertobat, dia mohon ampun. Apa itu bisa diampuni dosa-dosanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia takul hal syakhs alladhi yani la ilaha illallah rahman jayidan walakinahu gharib bil ma'asi hal yanfa'uhu hadhihi al-kalima. La shak anna man fahima ma'na la ilaha illallah wa 'amil bima tadullu 'alayhi من الإخلاص والتوحيد أنها تنفعه. وفي الحديث أن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. لكن المعاصي لا تنقض لا إله إلا الله من أصلها، وإنما تضعف الإيمان. وإذا كانت المعاصي كبائر أمور عظيمة، فإن العبد عرضة لعقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه عليه ودخول النار لأن يطهر من هذه الذنوب والمعاصي التي قارفها. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak diragukan orang yang memahami makna la ilaha illallah dengan benar dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, ya, maka kalimat la ilaha illallah tersebut akan bermanfaat baginya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka akan bermanfaatnya pada suatu hari, ya, meskipun dia telah melakukan apa yang telah dilakukan pada sebelum hari tersebut, ya. Maka tadi saya menjelaskan maksiat itu akan melemahkan iman, ya. Maksiat tersebut akan melemahkan iman. Dan jika ternyata maksiat yang dilakukan merupakan dosa besar, maka akan menjadikan pelaku dosa besar tersebut bisa terhamparkan ke dalam api neraka untuk disucikan, ya, untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menghindarkan diri dari segala kemaksiatan. Nah, selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya di 0218236543 dan kami angkat berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari Abu Ferry di Jadi Aceh itu. Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Nah, di tempat saya ini kebiasaan setelah habis sholat berjamaah itu berzikirnya selalu dengan menyebut kalimat thayyibah dengan la ilaha illallah dengan berjamaah dan suara kencang itu. Nah, ini sebetulnya ada dalilnya apa tidak itu, terus hukumnya bagaimana gitu Ustaz. Jadi itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak هذه المسألة تحدثنا عنها في اللقاء الذي قبل الماضي، وهو أن الذكر الجماعي بلا إله إلا الله أو بغيرها أدبار الصلوات لم يكن أمرا معهودا ولا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن صحابته الكرام، بل أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بدايات وجود هذا الأمر إنكارا شديدا، وقد وضحت ذلك في جواب سابق في اللقاء من الماضي. Pertanyaan ini telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan sebelumnya, ya, tidak salah pertemuan sebelum pertemuan yang kemarin, yaitu dua pengajian yang lalu. Syekh menjelaskan bahwasanya zikir dengan cara seperti ini, secara berjamaah dengan suara kor, suara yang satu, ya, baik dengan zikir la ilaha illallah ataupun zikir dengan zikir-zikir yang lainnya, bukanlah perkara yang diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya. Artinya tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabatnya. Bahkan para sahabat mengingkari adanya model zikir seperti ini tatkala pertama kali muncul di zaman sahabat, dengan pengingkaran yang sangat keras, ya. Jadi model peribadat zikir model seperti ini sudah ada pertama kali muncul, bukan di zaman Nabi, tapi setelah wafatnya Nabi SAW di zaman para sahabat pertama kali muncul, dan para sahabat mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Dan saya harap Bapak yang bertanya kembali mendengarkan pengajian Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu, karena Syekh sudah menjelaskan tentang akan hal ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Bapak Ali di Serang, Banten. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai zikir dengan apa, biji tasbih dengan mengucapkan la ilaha illallah sambil menggeleng-gelengkan kepala, itu diperbolehkan tidak Ustaz? Soalnya katanya terasa lebih khusyuk kalau sambil menggeleng-gelengkan kepala katanya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah la ilaha illallah bi subhan sunna harasna ras nasr khusyuk akhirin. Al-khusyuk yahsul bi ittiba' imam al-khashi'in عليه الصلاة والسلام والسير على منهاج. أما الأمور التي يحدثها الناس وربما بعضهم يحس من خلالها بإحساس يرى أنه جميلا أو مؤثرا أو نحو ذلك، فهذا كله ليس مقياسا لصحة الأمر، وإنما المقياس لصحة الأمر أن يتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحريك الرأس يمينا وشمالا على هيئة الراقص ونحو ذلك، هذا كله عمل محدث ومبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يؤجر صاحبه عليه بل يؤزر، لأن هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كانت الأمور تعرف صحتها بالتجارب لضاع الدين، أصبح كل يأتي من الأمور ما يريد ويقول جربت، فيضيع دين الناس. فدين الله سبحانه وتعالى إنما يؤخذ بالدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل على مثل هذه الأعمال. Syekh menjelaskan bahwasanya kekhusyuan, ya, kekhusyuan hanyalah bisa diperoleh, ya, kekhusyuan yang benar hanyalah bisa diperoleh dengan mengikuti imamnya orang-orang yang khusyuk. Imamnya orang-orang yang khusyuk siapa? Siapa? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang paling khusyuk di antara seluruh umat manusia. Kalau kita ingin memperoleh khusyuk yang benar, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti cara yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh menjelaskan bahwasanya adapun yang dikerjakan oleh sebagian orang, ya, kemudian dia mengabarkan bahwa tatkala mengerjakan cara tersebut, cara tertentu, dia merasa kenikmatan atau merasakan kekhusyuan, maka kata Syekh mengatakan, Syekh menjelaskan ini bukan merupakan tolak ukur, ini bukan merupakan barometer akan kebenaran perkara tersebut. Yang merupakan barometer akan kebenaran sesuatu adalah mengikuti, yaitu dalil, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, ya, dalam tatkala berzikir itu merupakan perkara yang baru, perkara yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengerjakan ibadah seperti ini, dia tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita khawatir akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan dari kami, maka akan tertolak. Kemudian Syekh mengingatkan suatu kaidah yang sangat penting. Kata Syekh bahwasanya, kalau perkara itu, kebenaran suatu perkara dalam masalah agama diperoleh dengan apa namanya eksperimen, dengan percobaan, ya, maka agama ini akan hilang, ya. Agama ini kan setiap orang akan datang, saya sudah coba ibadah seperti ini, kayaknya enak. Saya sudah coba dengan model joget, ternyata enak. Ternyata ibadah dengan goyang-goyang kepala enak. Akhirnya apa? Percuma kita mengikuti petunjuk Nabi. Tidak perlu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang bikin percobaan sendiri-sendiri dalam beribadah. Ya. Padahal ini merupakan hal yang keliru. Kalau demikian perkaranya, agama ini akan hilang. Silakan orang buat eksperimen, tapi dalam perkara dunia, silakan menemukan perkara-perkara dunia. Adapun dalam masalah agama, kita sudah terima paket dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini diambil, innama yu'khadu bid-dalil. Bahwasanya agama ini hanyalah diambil dari dalil yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami angkat masih dari penelpon, dan ada Bapak Fauzan di Petukangan Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas, saya mau nanya. Saya dulu pernah ini kerjasama ya sama orang. Itu dia mengasih saya modal, tapi usaha itu bangkrut. Itu sampai sekarang itu saya perjanjian awalnya itu tidak ada perjanjian yang tertulis, tapi ada omongan dia minta ganti uangnya itu. Tapi kalau dengan perjanjian awal itu, ya, apa namanya, dia minta penuh uangnya kembali, tapi saya sendiri tidak, waktu itu tidak bisa untuk kembalikan uangnya. Tapi sampai sekarang itu masih terganggu dalam pikiran saya. Saya mohon penjelasannya gitu. Bapak, atas pertanyaannya, namun kami mohon maaf, tidak sesuai dengan tema, namun kita akan tanyakan kepada Al-Ustadz bagaimana, Ustaz? Anak tanya saya je bang, soal khalid bin Maulid itu karena contoh sawit mudara dan maksyat wa inda uwa ra'asul malu ana ahmad sa'wan tu ma'ahu khasirna terdakul al-ma' zahab al-ma' mal wa lami talibuni di kerja ra'asul mal di dakal waktu ini zaman hada di dakal waktu ma'ku itu di musa'id ma'in di kudra di kerja al-mal ila al-an mazal yang إذا كان هذا السائل يعني تسبب في إضاعة المال وفرط فيه، ففي مثل هذه الحالة إذا كان عن تسبب في إضاعة المال والتفريط فيه ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة يغرم هذا المال. أما إذا كان تاجر فيه بوجوه جيدة ومعروفة ولكنه خسر، فالمضاربة للمتضاربين الغنم وعليهما الغرم. Syekh menjelaskan bahwasanya jika yang bertanya tadi ya ternyata merupakan sebab ruginya harta orang berdua, artinya tatkala dia berdagang atau dia menjalankan harta tersebut dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan perjanjian, dengan cara yang tidak disepakati, kemudian akhirnya rugi, maka dia harus bertanggung jawab. Dia harus mengembalikan ganti rugi yang telah dia harus mengganti kerugian yang telah dialami oleh pihak yang lainnya, ya. Akan tetapi ya, kalau seandainya dia telah berdagang dengan sebenarnya, dengan sesuai kesepakatan, dengan berusaha, maka kemudian jika terjadi kerugian, maka dia tidak menanggung apa-apa. Karena sikap namanya mudharabah, kerjasama dalam perdagangan itu sama-sama untung atau sama-sama rugi, karena dua-duanya sama-sama capek, yang satu menanggung harta, satunya bekerja. kecuali jika yang bekerja ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak bekerja sebagaimana semestinya, maka dia harus menanggung kerugian yang ada. Nah, selanjutnya Khotbah Islam kami berikan kesempatan untuk pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Solihin di Bekasi untuk yang pertama. Ya Syekh Barakallahu Fikum, di tempat kami ada dijual gelang-gelang yang dijual oleh kiai-kiai tertentu untuk berguna untuk kesehatan, kemudian penjagaan dari jin, kemudian binatang berbisa dan lain-lain. Apakah apabila menggunakan hal ini akan membatalkan la ilaha illallah kita? Kemudian ada juga gelang-gelang yang secara khusus dibuat oleh katanya para ilmuwan dan sudah diteliti secara ilmiah, ternyata memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh. Apakah hal ini juga apabila kita gunakan akan membatalkan kalimat la ilaha illallah kita? Terima kasih, jazakumullahu khairan. الأول لما صنعه علماء المشايخ يصنعونه ويدعونه للناس حتى لا يدفعهم أو يدفعهم من البلاء أو يدفعهم من الجن. هذا أنا الأول. أنا الثاني صنعه الأطباء كذا. فمن الآن يباع هذا كثير يباع والله تستخدمه يعني ينفعه في الصحة. النوع الأول جدة لا إله إلا الله، ثم هذا النوع الثاني يعني يقولون مجرد هذا جائز. هذا السائل يسأل عن نوعين من الإسورة توضع في اليد، وقال هي على قسمين، قسم يكتبه بعض أو يصنعها بعض المشايخ، وقسم يعملها أو يوصي بها بعض الأطباء، فهل هذه تؤثر على لا إله إلا الله؟ والجواب أن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى سواء من خيط أو حلقة أو نحو ذلك، كل ذلك من الأمور التي تنافي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتنافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعلق بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر يعني من النحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، وهو مرض يصيب الرجل في عضده. قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث في هذا المعنى كثيرة، كقوله صلوات الله وسلامه عليه من تعلق شيئا وكل إليه، وقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالشاهد أن مثل هذه التعليق لا تجوز، والواجب على الإنسان عند الاستشفاء أن يستشفي بما دلت عليه النصوص، وأيضا يستشفي بالأعشاب أو الأدوية المجربة التي يعرف أنها تفيد الجسم بأكلها أو شربها أو نحو ذلك. أما التعاليق التي توضع على اليد أو توضع على العنق أو أشياء توضع في الجيب ويقال هذه تحمي من كذا أو تمنع من كذا، فهذه كلها من التعلقات التي لا تجوز ويحرم على المسلم فعلها وتعاطيها. الشيء من يلسك عن بوسانيا تعلق kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik melalui benang atau gelang atau yang lain-lainnya, ini merupakan perkara-perkara yang menafikan kalimat la ilaha illallah, ya, yang menafikan perkara yang harusnya dikerjakan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang memasrahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki dan di tangannya ada gelang dari sufal, yaitu dari tembaga. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, ma hadihi, ini gelang apa ini? Buat apa ini? Kata orang tersebut, minal wahinah. Wahai Rasulullah, saya memakai gelang tersebut karena saya ada penyakit, yaitu kelemahan yang menimpa otot saya. Kata Nabi SAW, inzi'ha, fa'innaha la taziduka illa wahnan. Ya. Kata Rasulullah SAW, lepaskan. Lepas itu gelang tersebut. Sempunya gelang tersebut tidak akan menambah kepada engkau, kecuali semakin menambah kelemahan. Fa'innaka law mitta wahya alaik ma'aflah ta'abadan. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalau engkau meninggal, dan gelang tersebut masih ada, masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Dan masih ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Seperti sabda Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yang pakai kalung atau pakai gelang, ya, wukila ilaihi, Allah akan menjadikan dia bertawakal kepada gelang tersebut. Ya. Buat dia tidak bisa tenang kecuali pakai gelang tersebut. Ini terjadi. Orang yang memakai gelang, memakai kalung dalam rangka hal-hal seperti ini, dia tidak akan tenang kecuali kalau memakai barang-barang tersebut. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wukila ilaihi, Allah akan menjadikan dia bersandar kepada benda-benda tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang memakai tamimah, memakai jimat, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya. Tidak akan menyempurnakan urusannya. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan, yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mereka ingin beristisfa, ingin berobat, ingin menyembuhkan penyakit yang ada, maka hendaknya dia berobat dengan perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia berobat dengan menggunakan obatan-obatan alami, ya. Obatan-obatan alami, jamu-jamu tradisional yang bermanfaat kalau diminum atau dimakan, ya. Yang sudah dipraktikkan atau dibuktikan apa kebenarannya secara eksperimen dengan diminum atau dimakan. Adapun penggunaan sesuatu ditaruhkan di kantong, diletakkan di kantong atau dipakai di tangan, maka hal ini diharamkan bagi setiap muslim. Wa sabqa an wujha soal li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala عن الأسورة النحاسية التي تباع في بعض الصيدليات ويقال إن فيها علاج لأمراض الروماتيزم ونحو ذلك من أمراض العظام ونحوها. وذكر الشيخ رحمه الله أنه درس الموضوع كثيرا وعرض على جماعة كثيرة من الأساتذة والمعلمين، والذي قال وخلاصة الكلام بعد أن أنهى ذكر حول هذا الموضوع، قال والذي أراه في هذه المسألة هو ترك هذه الأسورة المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتمادا عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك. Syekh menjelaskan bahwasanya ada soal yang pertanyaan yang semisal seperti ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, tentang gelang yang terbuat dari tembaga yang dijual di Saidaliyah, di apa namanya, di tempat-tempat penjualan obat-obat, ya, di tempat farmasi, apotek-apotek dijual gelang-gelang tersebut yang katanya bisa menyembuhkan penyakit rematis, ya. Syekh ditanya tentang masalah ini. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tatkala ditanya masalah ini, beliau pun belajar, ya, mempelajarinya dengan seksama, dengan waktu yang lama, bersungguh-sungguh mempelajari masalah ini. Akhirnya beliau mempunyai kesimpulan setelah beliau bertanya kepada ahlinya, kepada para dokter, kepada orang-orang yang ngerti akan masalah ini, beliau memberikan sebuah kesimpulan yang beliau katakan bahwasanya menurut saya dalam permasalahan ini, kata beliau, adalah meninggalkan gelang-gelang yang seperti ini. Gelang-gelang terbuat dari tembaga yang katanya bisa menyembuhkan penyakit rematis. Kata beliau rahimahullah, menurut saya hendaknya gelang-gelang tersebut ditinggalkan dan tidak digunakan. untuk apa sad dan lazi'at syirik? Kata Syekh, pertama, karena untuk mencegah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang kalau terbiasa pegang, disangka bahwasanya jimat-jimat juga boleh. Ini untuk mencegah orang terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian juga untuk menghilangkan fitnah, ya, dengan yang bisa ditimbulkan oleh gelang ini dan kecondongan hati terhadap gelang tersebut, ya. Orang kalau pegang ini bisa jadi hatinya condong kepada gelang ini dan bertawakal kepada gelang ini. Kemudian Syekh mengatakan warabatan fi tawjihil muslim bi qalbi ila Allah Subhanahu wa taala thiqatan bihi, dan dengan harapan untuk memberi taujih pengarahan kepada kaum muslimin agar hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar untuk mencukupkan kaum muslimin, untuk mencukupkan diri mereka dengan menggunakan sebab-sebab yang syar'i yang telah diketahui kebolehannya tanpa diragukan. Yaitu masih banyak obat-obat yang jelas, yang tidak diragukan akan kebolehannya. Itu yang hendaknya dikerjakan. Jangan mengerjakan perkara-perkara yang masih diragukan. Ya. Selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat dari Bapak Karnadi di Cengkareng, Jakarta Barat, yang bertanya, Syekh Barakallahu Fikum, tadi dijelaskan bahwasannya tidak cukup kita sekedar mengucapkan La ilaha illallah, akan tetapi kita dituntut untuk memahami maknanya. Lalu bagaimana kaitannya dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan La ilaha illallah, pasti masuk surga. Di dalam hadis ini tidak mencantumkan adanya keharusan untuk memahami, tetapi hanya mengucapkan saja. Mohon penjelasannya dari kedua hal ini. Kemudian tambahan dari pertanyaan yang lain, bagaimanakah apabila seorang manusia yang di dalam masa hidupnya dipenuh dengan berbagai kemaksiatan dan dosa, apakah kita diperbolehkan mentalkirkan La ilaha illallah kepadanya sewaktu sakaratul mautnya? Demikian, jazakumullahu khairan. Aziz, يقول أنا فهمنا من كلام الشيخ أن من نطق بلا إله إلا الله ولم يعرف معناه لا ينفعه ذلك. لكن ثبت في الحديث أن من قال لا إله إلا الله في آخر حياته دخل الجنة. وفي هذا الحديث لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بفهم المعنى فقط بالنطق. هذا أولا. ثانيا يقول الشيخ إذا عرفنا شخص يعني في حياته بارك المعاصي هل نلقنه لا إله إلا الله في آخر حياته؟ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويكرمه بأن يقول لا إله إلا الله في ختام حياته فهذه من أمارات السعادة ومن علامات التوفيق، ومن تثبيت الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والنطق بهذه الكلمة لا يتهيأ لكل أحد عند الوفاة، وإنما يتهيأ لمن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخاتمة الحسنة الطيبة، فخير خاتمة بهذه الكلمة العظيمة وتكون آخر كلامه من هذه الحياة الدنيا، فمن ختم له بذلك فقد ختم له بغير خاتمة بخير خاتمة وأعظم خاتمة. وأما معنى لا إله إلا الله فهو لا بد منه في قبول هذه الكلمة بدلالة القرآن ودلالة السنة. أما دلالة القرآن فالله سبحانه وتعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي السنة جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم بمعناها، لا مجرد لفظ اللسان. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا ويوضح بعضا. Saya menjelaskan bahwasanya telah valid, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan tatkala meninggalkan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala akan meninggalkan dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguhnya dia telah mendapatkan taufik yang sangat luar biasa, dan dia telah dan nampak padanya tanda-tanda kebahagiaan, ya. Tanda-tanda kebahagiaan, karena orang yang tatkala di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul yang sabit, dengan la ilaha illallah, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya tatkala menghadapi sakaratul maut, Allah membuat dia dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan perkara ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, dan tapi Allah memberikan kepada hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia khitamnya, yaitu akhirnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah menutup kehidupannya dengan penutupan yang sangat baik dan penutupan yang sangat mulia, karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Akan tapi saya menjelaskan, tetap harus paham tentang makna la ilaha illallah, ya. Kenapa? Karena terlalu banyak dalil yang tadi kita sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus paham tentang maknanya. Demikian juga hadis-hadis dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran di antaranya tadi ayat yang telah dibacakan oleh Syekh, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mereka bersaksi dengan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka paham dalam hati mereka akan makna la ilaha illallah. Dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia mengetahui, wa huwa ya'lam, ingat, mengilmui, mengerti, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dakhala al jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Di sini ya, Rasulullah SAW memberi persyaratan orang yang mati dalam keadaan mengetahui, mengilmui la ilaha illallah, itulah yang akan masuk surga. Dan kita ketahui bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mentafsirkan sebagian yang lain. Hadis-hadis Nabi tidak bertentangan, akan tapi saling melengkapi dan saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Wa amma soal as-sa'il 'an al-'usat wa hal ila qanun la ilaha illallah, fa la ilaha illallah hi a'zam al-kalimat wa yanbaghi an tu'rad على الناس وأن يذكروا بها وأن يفادوا بحقيقتها وفضائلها ومعانيها وأن يحثوا على الإكثار منها، فإنها أعظم الكلمات وأنفعها وأجلها على الإطلاق، كما سبق بيان ذلك مفصلا في حلقة ماضية. وبالله وحده التوفيق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Adapun pertanyaan kedua tadi tentang seorang yang pelaku maksiat, apakah kita mentalkinkan dia kalimat la ilaha illallah? Maka Syekh mengatakan, sungguhnya kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung, yang memiliki makna yang sangat luas, ya. Dan hendaknya kita mengingatkan orang-orang untuk banyak mengucapkan la ilaha illallah, termasuk orang-orang yang baik maupun orang-orang pelaku maksiat. Terutama dalam kondisi seperti ini, kita ingatkan dia. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mengingatkan siapa saja untuk mengucapkan la ilaha illallah, termasuk dalamnya orang-orang yang pelaku maksiat tatkala mereka di penghujung kehidupan mereka dalam hayat sakaratul maut. Kita ingatkan la ilaha illallah. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua menuju kebaikan, kebaikan-kebaikan yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita amalkan. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita untuk bersua kembali di pekan mendatang. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.